Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd, qala al-muallifun hafizahumullah ta'ala, al-babul ashir, bab yang ke-10 dari kitab al-muamalat asy-syarikah. Setelah kita membahas bab yang ke-9 terkait al-hajr, maka kita masuk pada bab yang berikutnya dari kitab al-muamalah, yaitu bab tentang asy-syarikah, perserikatan. Asy-syarikah bisa dibaca dengan beberapa bacaan. Bacaan yang pertama yaitu dengan memfathah huruf syin dan mengkasrah huruf ra. Asy-syarikah bisa juga dibaca dengan mensukun huruf ra. Asy-syirkah bisa juga dibaca dengan memfathah huruf syin dan mengkasrah huruf ra. Asy-syarkah. Bisa kita baca asy-syarikah atau asy-syirkah dan juga asy-syarkah. Bisa juga dibaca tanpa menggunakan ta marbutah. Asy-syirk atau asy-syirk. Asy-syirk atau asy-syirk. Semua maknanya sama, perserikatan. Qala wa fihi mas'alatan. Dalam bab ini terdapat dua masalah. Masalah yang pertama, ta'rifu syarikah wa hukmuha wa adillatu masyru'iyyatiha. Definisi tentang syarikah. Apa itu syarikah? Dan hukumnya. Demikian juga terkait dalil tentang syariatnya. Al-awwal, yang pertama, ta'rifu syarikah, definisinya. Asy-syarikatu lughatan al-ikhtilat. Secara bahasa, asy-syarikah maknanya adalah al-ikhtilat, campuran. Ay khaltu ahadil malaini bil-akhari. Kenapa disebut ikhtilat, bercampur atau campuran? Dikarenakan khaltu ahadil malain bil akhar. Karena bercampurnya dua harta, bihaitsu la yatamayyazani an ba'dihima, di mana tidak bisa dibedakan antara keduanya. Jadi harta itu bercampur. Ada beberapa harta, pemiliknya berbeda-beda, bercampur harta itu dalam suatu modal sehingga tidak bisa dibedakan milik siapa harta ini, karena ada semua memiliki hak di situ, bercampurnya harta-harta di mana tidak bisa dibedakan antara keduanya, antara harta-harta tersebut. Ini secara bahasa syarikah, secara bahasa itu bercampur. Adapun secara syariat, wa syar'an, adapun definisi syarikah secara syariat, hiya al-ijtima'u fi istihqaqin aw tasarrufin. Persekutuan, kongsi atau perserikatan dalam suatu hak atau tindakan. Apa itu syarikah secara bahasa atau secara syariat? Yang dimaksud secara syariat, syarikah adalah persekutuan atau perserikatan dalam suatu hak atau dalam suatu tindakan. Apa maksud persekutuan dalam suatu hak? Dijelaskan di sini, fal ijtima'u fil istihqaqi. Contoh, persekutuan dalam suatu hak. Bersekutu, berserikat dalam suatu hak. Jadi hak ini pemiliknya itu berserikat. Kasyarikatil irsi wal wasiyah wal hibah. Seperti perserikatan harta waris, wal wasiyah, harta wasiat, wal hibah, harta pemberian, fi ainin, pada suatu barang, au manfa'ah, atau suatu manfaat jasa. Watusamma hadha aydan, dan al-ijtima' fil istihqaq, persekutuan dalam suatu hak ini juga dinamakan sebagai syarikatul amlak, syarikat kepemilikan. Kembali kita ulang, syarikah secara syariat artinya, definisinya adalah perserikatan dalam suatu hak atau tindakan. Apa yang dimaksud perserikatan dalam suatu hak? Maksudnya adalah perserikatan dalam kepemilikan. Berserikat dalam kepemilikan seperti apa contohnya? Seperti harta waris, seperti harta pemberian, harta wasiat. Sebelum wafat seseorang misalnya memberikan wasiat bahwa harta ini untuk fulan dan fulan. Maka ini mereka berdua ini berserikat dalam memiliki harta ini. Atau pemberian. Ini disebut dengan al-ijtima' fil istihqaq, berserikat. Berserikat dalam suatu hak. Dan juga dinamakan dengan syarikatul amlak. Syarikatul amlak. Perserikatan dalam kepemilikan. Sehingga mereka berserikat, bersekutu, bersama-sama memiliki hak pada harta ini. Dan setiap dari mereka punya bagiannya masing-masing yang tidak boleh diambil oleh yang lainnya. Punya jatahnya masing-masing. Seperti harta waris misalnya. Mereka semua punya jatahnya masing-masing. Berserikat dalam harta waris. Ini jenis perserikatan yang pertama, yaitu berserikat dalam suatu hak. Dan ini bukan dalam pembahasan kita sekarang. Pembahasan kita yang akan kita bahas dalam bab yang ke-10 ini, perserikatan pada bagian yang kedua. Yaitu pada syarikat istihqaq fi at-tasarruf. Al-ijtima' fi at-tasarruf. Tapi kita lanjutkan. Qala wal ijtima'u fi at-tasarruf. Perserikatan dalam tindakan, jadi ada dua, perserikatan ada dua. Yang pertama, perserikatan dalam suatu hak, dan itu jelas sudah ada pembagiannya, sudah tidak perlu dibahas. Namun sekarang yang perlu kita bahas dalam bab ini, dan yang dimaksud, yang diinginkan dalam bab ini adalah jenis perserikatan yang kedua, yaitu apa? Al-ijtima'u fit tasarruf, perserikatan dalam tindakan. Apa itu perserikatan dalam tindakan? Qala wa huwa ma yu'rafu bi syarikatil 'uqud, yang dikenal dengan syarikah al-'uqud, syarikat atau perserikatan akad. Wa hiya al-maqsudatu huna bil bahth, dan inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini. Fa hadani qismani lisyarikati wifqa hadha at-ta'rif. Maka kedua bagian syarikah ini sesuai dengan definisi di atas. Sesuai dengan definisi di atas. Sehingga pembahasan kita adalah terkait syarikat dalam tindakan. Berserikat dalam tindakan. Yaitu dalam akad. Dalam akad tindakan. Akan kita bahas terkait jenis-jenis syarikah pada masalah yang berikutnya nanti. Qala tsani, yang kedua, poin yang kedua, adillatu masyru'iyyatiha, dalil tentang syariatnya asy-syarikah. Qala asy-syarikatu masyru'atun, berserikat dalam suatu usaha dan yang semisalnya itu masyru'ah, dianjurkan dan disyariatkan. Waja'atil ayatul quraniyatul karimatu wal ahaditsu an-nabawiyatu asy-syarifatu bijawaziha, dan ayat Al-Quran yang mulia, demikian juga hadis-hadis Nabi SAW yang agung menunjukkan kebolehannya. Qala ta'ala, apa dalilnya? Dari kalam Allah, Allah berfirman, wa inna kathiran minal khulata'i layabghi ba'duhum ala ba'din, dan kathiran minal khulata', kebanyakan dari orang-orang yang berserikat, layabghi ba'duhum ala ba'd, mereka itu berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Kebanyakan orang-orang yang berbuat serikat, orang yang berserikat itu, kebanyakannya kata Allah, mereka itu berbuat zalim kepada sebagian yang lainnya. Wal khulata'u asyuraka, yang dimaksud al-khulata' dalam ayat ini adalah asyuraka, orang-orang yang berserikat. Wa qala subhanahu, dan juga Allah berfirman, fahum syuraka'u fi thuluth, maka mereka, ahli waris, mereka itu syuraka, berserikat pada sepertiga dari harta warisannya. Dan juga dalam hadis sabda Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang bernama Sa'ib bin Abi Sa'ib, beliau mengatakan, anta syariki wa ni'mas syariku la tudari wa la tumari. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, anta syariki wa ni'mas syarik la tudari wa la tumari. Rasul mengatakan kepada As-Sa'ib bin Abi Sa'ib, dan dahulu As-Sa'ib bin Abi Sa'ib pernah berserikat bersama Rasulullah SAW dalam suatu usaha. Maka Rasul ketika melihat Sa'ib di kemudian hari, Rasul mengenalnya. Kamu dahulu adalah orang yang berserikat denganku, dan kamu ni'mas syarik, sebaik-baik orang yang berserikat. La tudari wa la tumari, kamu tidak berselisih dan tidak berdebat dengan orang yang berserikat denganmu. Ini pujian terhadap beliau radhiyallahu an. Maka di sini menunjukkan Nabi SAW juga pernah melakukan asyarikah, akad syarikah. Dan juga akad syarikah ini dari zaman jahiliyah sudah ada. Maka Islam datang dan mengikrarkan, membenarkan muamalah tersebut dan tidak melarangnya. Dan juga telah sabit dari perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum bahwa mereka melakukan akad-akad syarikah. Maka ini semua menunjukkan bahwa hal ini adalah perkara yang boleh dan tidak ada larangan, bahkan disyariatkan. Qala wa hiya minal uqud, kita lanjutkan, wa hiya minal uqudil jaizah. Akad syarikat ini termasuk akad yang jaiz. Termasuk akad yang jaiz, yang boleh. Bukan akad wajib. Apa maksudnya akad yang jaiz? Maksudnya, salah satu pihak boleh menggugurkan akad tersebut. Salah satu pihak boleh membatalkan dan menggugurkan akadnya. Berbeda dengan akad jual beli, itu akad yang lazim, yang wajib. Tidak bisa dibatalkan kecuali dengan keridhaan pihak yang kedua. Ini disebut akad yang wajib. Tapi kalau akad syarikah, sudah dilakukan akad syarikah, kemudian salah satu dari mereka ingin mengundurkan diri dari perserikatan ini, maka boleh dikembalikan haknya, dan tidak harus dan tidak dipersyaratkan yang lain ridha dia keluar dari perserikatan. Tidak. Ini yang dimaksud dengan akad jaiz. Akad syarikah adalah akad yang jaiz. Maksudnya, boleh semua pihak untuk menggugurkannya tanpa keridhaan yang lain. Qala wal mujtama'u bihajatin masatin ilaiha. Dan juga secara akal, secara perekonomian, masyarakat itu sangat butuh terhadap akad syarikah ini. Wala siyama, terlebih fil masyru'atid dhakhmah, pada proyek yang besar, proyek yang besar, allati la yastati'u syakhsu al-qiyamu bimufradihi, yang tidak memungkinkan seseorang untuk mengerjakannya sendiri. Di sini beliau menjelaskan bahwa syarikah itu dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga dari ijma' as-salafus salih, ijma' perbuatan sahabat juga, kemudian juga secara akal, secara fitrah, kebutuhan manusia itu membutuhkan hal yang seperti itu. Karena tidak semua orang itu punya skill, punya keahlian untuk mengelola uang dan mengembangkan perusahaan. Dan tidak semua orang memiliki harta. Sehingga dengan adanya syarikat ini sama-sama menguntungkan satu dengan yang lainnya. Qala al-mas'alah tsaniyah, masalah yang kedua, setelah kita tahu definisi syarikah, hukum dan dalilnya, maka kita beranjak pada masalah yang berikutnya, anwa'u syarikah. Anwa'u syarikatil uqud, jenis-jenis syarikat uqud atau syarikat tasarruf. Jenis-jenis syarikat uqud, akad. Awalan, yang pertama, jenis syarikat akad yang pertama, jenis akad syarikat yang pertama adalah syarikatul inan. Syarikatul inan dengan mengkasrah huruf ain. Wahia ayyashtarika ithnani fa akthar fi malin yattajirani fihi. Apa itu syarikat ainan? Definisinya adalah dua orang atau lebih yang berserikat fi malin untuk modal usaha. Yattajirani fihi, untuk bisnis, untuk diperdagangkan. Wasummiyat bidzalika listiwa'i syarikaini fiha fil mali wat tasarruf. Dinamakan dengan syarikatul ainan dikarenakan kesamaan atau kesejajaran kedua belah pihak, yakni kedua orang yang berserikat asy-syarikain pada usaha tersebut. Fil mal, baik pada modal maupun at-tasarruf, dalam maupun dalam tindakan. Kastiwa'i anani farasaihima idha stawaya fissair, seperti sejajarnya tali kuda mereka jika keduanya berpacu. Taib, inilah syarikatul ainan. Apa itu syarikatul ainan? Syarikatul ainan adalah ayah syarika iznan, dua orang atau lebih berserikat untuk menjalankan suatu usaha. Yang kedua-duanya atau semua pihak di situ yang berserikat mengeluarkan modal uang, mengeluarkan modal harta. Ada modal harta yang di sahamnya itu ada. Menaruh saham harta di situ. Dan juga dalam amalan. Misalnya, saya punya 100, kamu 100. Kita berserikat untuk usaha ini. Untuk suatu perusahaan yang akan kita buat. Bisnis 100, saya 100, kamu 100. Kita sama-sama bekerja. Kita sama-sama bekerja. Keuntungan kita bagi dua. Ini disebut syarikat al-ainan. Ada modal harta pada kedua belah pihak atau pada semua pihak yang berserikat. Itulah disebut syarikat al-ainan. Dan tidak mesti harus sama. Tidak mesti harus modalnya itu sama. Termasuk juga syarikat al-ainan modalnya berbeda. Saya 200, kamu modalnya, sahamnya hanya 100. Yang terpenting selama dia keluar modal harta, berarti ini disebut syarikat al-ainan. Tidak mesti harus sama modalnya atau usahanya, sahamnya harus sama. Dan juga tidak mesti semuanya harus bekerja. Tidak mesti semuanya harus bekerja. Bisa semuanya bekerja, saya 100, kamu 100. Kita sama-sama kerja. Kita sama-sama kerja dengan badan kita. bisa juga saya 100, kamu 100, tapi yang kerja cuma kamu, saya enggak kerja, saya cuma nanam saham. Ini semua juga termasuk syarikat al-inan. Selama itu ada modal harta yang ditaruh di situ, baik dia kerja atau tidak, maka itu disebut syarikat al-inan. Qala wa yushtaratu fi sihhatiha kaunu ra'sil mali min kulli minhuma aw minhum naqdan ma'luman hadiran. Dipersyaratkan dalam keabsahan dan dipersyaratkan sahnya syarikat ini, rahimakallah, kaunu ra'sil mal min kullin minhuma aw minhum naqdan ma'luman hadiran. Ra'sul mal, harta, pokok harta, yakni modalnya itu, pokok hartanya ini, modal yang ditaruh di situ, harus berupa naqd, mata uang atau alat tukar, sehingga tidak sah jika itu hanya barang. Tidak boleh jika itu modalnya adalah barang. Kita usaha, tapi saya modalnya, misalnya rumah ini. Rumah ini modal, padahal rumahnya belum dijual, belum cair. Jadi harus naqd, mata uang atau alat tukar yang naqd, yang kontan. Ma'luman hadiran, diketahui nominalnya berapa, hadir dan kontan, tidak boleh ditunda. Tidak boleh, misalnya seorang, ayo saya sama kamu berserikat, tapi saya nanti, modalnya saya nanti, sebulan lagi baru saya kasih sahamnya. Tidak boleh, harus di awal, dia 100, saya 100, sama-sama di awal kontan. Tidak boleh dia duluan berjalan usaha, baru kemudian sebulan lagi dia baru naruh modal. Ini tidak boleh. Ini pendapat jumhur ulama. Kenapa? Karena akan merugikan. Akan merugikan pihak yang kedua. Tentunya dia sudah mendapat untung terlebih dahulu, sedangkan dia belum menaruh modal apa-apa. Tapi sehingga dipersyaratkan, modalnya itu adalah mata uang, naqd, alat tukar yang jelas diketahui nominalnya, jumlahnya berapa, dan kontan. Kenapa dipersyaratkan tiga hal ini? Mata uang dan harus jelas. Kemudian yang ketiga harus kontan, supaya tidak terjadi perselisihan. Dan juga harus jelas persentasenya, atau berapa persen fulan, berapa persen alan, berapa persen, atau misalnya dua orang, modalnya saya 50%, kamu juga 50, setengah, atau modalnya saya 70, kamu 30. Jadi harus jelas nominal modalnya, dan juga persennya harus jelas, berapa milik dia modalnya, saham dia ada berapa, dan sahamnya temannya ada berapa. Ini syarat yang harus terpenuhi. Jadi harus diketahui dengan jelas jumlah saham setiap mereka, dan harus kontan. Harus kontan, tidak boleh piutang. Tidak boleh hutang. Kemudian syarat yang berikutnya, wa ayyu haddada likulli wahidin minhuma juz'un ma'lumun minar ribh. Fayuhaddad likulli wahidin minhuma juz ma'lum minar ribh. Syarat yang berikutnya, harus ditentukan keuntungan untuk masing-masing mereka. Harus ditentukan dan ditetapkan bagian laba keuntungan hasil usaha mereka untuk masing-masing pihak. untuk masing-masing pihak. Jadi tidak boleh jika tidak diketahui. Intinya di sini harus diketahui. Misalnya saya nanam saham 100, kamu 100. Keuntungan ini uangnya sekarang kontan jelas dan kontan. Saya 50%, kamu 50%, saya 100, kamu 100. Syarat yang berikutnya harus ditentukan. Keuntungannya 50%. Saya 50%, labanya saya yang dapat 50, kamu juga 50%, setengah-setengah. Setengah-setengah. Sehingga keuntungan itu harus ditentukan. Dan cara penentuan keuntungan ini sesuai persentase saham yang dia tanam. Sesuai persentase saham yang dia tanam. Misalnya, taruh 70%. Saham saya ada 70 di situ. Sahamnya Fulan hanya 30. Maka tidak boleh keuntungannya setengah-setengah. Tidak boleh. Keuntungan dan labanya itu tidak boleh dibagi setengah-setengah. Karena ini terdapat keboliman. Jadi keuntungannya itu dibagi dengan syarat tidak boleh ada keboliman di situ. Tidak boleh ada keboliman. Semakin besar saham yang dia tanam, semakin besar juga keuntungan dia. Sesuai besaran saham yang dia tanam di situ. Dan juga dipersyaratkan tidak boleh ada gharar. Syarat yang kedua, tidak boleh ada gharar. Apa itu gharar? Yaitu ketidakjelasan. Ketidakjelas. Seperti misalnya, dua orang berserikat dalam suatu usaha dagang misalnya. Dalam pepergian dagang ke India misalnya, untuk safar ini keuntungannya kamu yang dapat. Nanti safar saya ke Cina, keuntungannya untuk saya semuanya. Jadi sama-sama modalnya untuk mereka berdua, tetapi ada gharar di situ, tidak boleh. Sehingga tidak boleh. Keuntungannya itu terdapat gharar, terdapat gharar. Ketidakpasti dan ketidakjelasan. Kalau safar ke India, kamu yang dapat, untungnya untuk kamu semua. Nanti kalau saya safar ke Cina, saya, itu untungnya untuk saya semua. Ini tidak boleh. Jadi keuntungan itu harus jelas dan diketahui. Dan sama-sama dibagi dengan cara yang adil. Dengan cara yang adil. Atau juga misalnya, contoh adanya gharar di situ. Misalnya, dalam musim panas ini, untung usaha untuk saya. Nanti dalam musim dingin, untung usaha untuk kamu. Ini juga terdapat gharar. Terdapat gharar. Jadi tadi syaratnya adalah harus ditentukan bagian laba untuk masing-masing pihak dan diketahui bagiannya masing-masing. Dan tentunya tanpa ada keboliman di situ. Jika modalnya, sahamnya setengah-setengah, maka hasilnya juga setengah-setengah. Jika yang satu, sahamnya 2/3, yang satu hanya 1/3, maka keuntungannya demikian juga. Keuntungannya yang satu mendapat 2/3, yang satu lagi hanya mendapat 1/3 keuntungan. Karena sesuai modal yang dia tanam. Dan jika terjadi kerugian dalam syarikah alainan, jika terjadi kerugian, maka sama seperti keuntungan tadi, dibagi rata. Jika terjadi kerugian, maka kerugian itu untuk semua sesuai kadar persentase berapa persen saham masing-masing. Berapa persen sahamnya. Jadi tidak boleh yang satu modalnya 2/3. Yang satu modalnya hanya 1/3. Terjadi kerugian. Kerugian ini ditanggung setengah-setengah. Tidak. Tidak demikian. Kerugian itu diambil sesuai kadar saham mereka masing-masing. Semakin besar modalnya berarti semakin banyak juga kerugian yang diambil dari, yang dihitung dari dia. Semakin kecil saham dia, semakin sedikit juga kerugian yang dihitung dari saham dia. Paham ya? Sebagaimana keuntungannya itu juga dibagi. Tentunya yang semakin besar sahamnya, semakin banyak dia mendapat keuntungan. Dan juga ketika terjadi kerugian di situ, maka harus juga dibagi dengan cara yang adil sesuai persentase. Ini syarikah Al-Anan atau Al-Inan. Tapi kesimpulan dari syarikah Al-Inan adalah kedua belah pihak atau semua pihak yang berserikat di situ mengeluarkan saham, modal, harta, modal uang. Baik salah satu bekerja atau kedua-duanya bekerja, baik uangnya sama, sahamnya sama atau berbeda, maka itu semua terdapat keuntungan yang dibagi rata. Dan jika terjadi kerugian, maka semua mendapat kerugian masing-masing sesuai persentasenya masing-masing. Tsanian, yang kedua, syarikah yang kedua, jenis syarikah yang kedua adalah syarikatul mudharabah. Syarikah al-mudharabah. Apa itu syarikat mudharabah? Wahiyah. Ayyadfa'a ahadu syarikaini lil-akhar malan yattajiru bih bijuz'in ma'lum minar ribh. Naam. Ayyadfa'a ahadu syarikaini lil-akhar malan yattajiru bih. Salah satu pihak menyerahkan modal untuk pihak yang kedua. Salah satu pihak menyerahkan modal untuk pihak kedua, yattajirubi, yang nanti dikelola oleh pihak kedua. Bijuz'in ma'lumin minar ribh, dengan pembagian keuntungan yang diketahui secara jelas. Apa itu syarikat mudharabah? Syarikat mudharabah itu adalah modal usaha, modal harta itu dari salah satu pihak. Pihak yang kedua modalnya hanya tenaga, bukan harta, modal jasa dan tenaga. Ini disebut syarikah mudharabah. Kalau syarikat ainan itu kedua-duanya punya saham, modal, uang di situ, ada harta. Kalau syarikat mudharabah, saham atau usaha modalnya itu dari salah satu pihak dan yang satu tidak punya uang, tapi dia bermodal tenaga dan jasa dia. Ini disebut syarikah al-mudharabah. Contohnya misalnya pihak yang pertama yang punya harta ini, orang ini punya harta, banyak hartanya, tetapi dia tidak mampu untuk mengelola harta tersebut. Untuk mengembangkan hartanya, maka dia punya kawan yang pandai dalam suatu bidang keahlian. Maka dia datangi temannya tersebut yang memiliki keahlian tertentu, dikasih modal, nih saya punya modal, kelola ini, usaha, kerja kamu, usaha dengan modal ini, untungnya bagi dua. Atau untungnya 60% saya, kamu 40%. Dia enggak ada modal uang, tapi dia modalnya mengelola uang tersebut. Ini disebut pihak yang bekerja itu disebut al-mudharib, al-amil atau al-mudharib. Keuntungan misalnya harus diketahui juga keuntungannya. Di sini jelaskan bijuz'in ma'lum, pembagian keuntungan juga harus diketahui. Setengah misalnya atau sepertiga keuntungan untuk kamu dan 2/3 yang untuk saya. Atau misalnya harus diketahui. Yang terpenting harus diketahui berapa pembagian keuntungan di situ. Sehingga syarikah mudharabah itu dari kedua belah pihak. Yang pertama pihak pemodal, yang kedua yang disebut dengan mudharib, yaitu al-amil, pekerja, al-amil. Pihak yang mudharib disebut mudharib, sehingga dinamakan dengan syarikah al-mudharabah. Al-mudharabah karena pihak kedua ini dia dinamakan sebagai mudharib, orang yang berusaha, yang bekerja, yang beramal untuk mengelola keuangan tersebut. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-mudharib, pihak yang kedua yang disebut dengan al-amil ini, al-mudharib itu statusnya dia adalah amin, al-amin. Dia itu statusnya sebagai orang yang terpercaya. Dan dia statusnya sebagai wakil. Wahuwa ajir. Di sisi lain, dia juga menjadi orang yang disewa. Wahuwa syarik. Dan juga di sisi lain, dia adalah orang yang berserikat. Jadi mudharib itu, al-mudharib atau al-amil, pihak yang kedua yang mengelola modal ini, al-mudharib ini, itu merangkap banyak sifat. Merangkap banyak sifat. Dia itu amin, orang yang terpercaya. Maksud apa itu amin? Amin itu orang yang terpercaya. Mendapat izin. Mendapat izin untuk bertindak, untuk mengelola, berbuat sesuai apa yang dia inginkan terhadap harta ini. Karena dia terpercaya. Jika terjadi kerugian tanpa sengaja, maka dia tidak bertanggung jawab. Itu disebut al-amin. Di sisi lain, dia sebagai wakil. Dia bertindak sebagai wakilnya pemilik harta ini. Di sisi lain juga dia disebut sebagai ajir, orang yang disewa. Kenapa dia disebut orang yang disewa? Karena dia mendapat, di saat dia beramal itu seakan-akan dia orang yang disewa untuk bekerja. Dan dia di sisi lain juga disebut sebagai syarik. Disebut sebagai syarik, yaitu orang yang berserikat, dikarenakan dia akan mendapat keuntungan yang berserikat dengan pemodal, dengan orang yang pertama. Dan jenis syarikah mudharabah ini boleh dan masyru'ah juga berdasarkan keumuman firman Allah Azza wa Jalla, wa ahallallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Wa idzan al-aslu fil mu'amalah, asal dari mu'amalah itu hukumnya halal. Dan juga Nabi alaihi salatu wasallam telah mengikrarkan perbuatan ini. Dan telah terjadi syarikah mudharabah ini sejak zaman jahiliyah. Dan juga para sahabat radhiyallahu anhum telah tabit dari mereka bahwa mereka melakukan akad syarikah al-mudharabah. Dan juga para ulama sepakat tentang bolehnya syarikah al-mudharabah secara global. Dan juga secara al-qiyas, secara qiyas as-sahih dan secara al-aql, al-fitrah, menunjukkan bolehnya seorang untuk melakukan syarikah al-mudharabah. Kenapa? Dikarenakan harta itu tidak mungkin bisa berkembang kecuali dengan dikelola. Kecuali dengan dikelola dan diputar. Tentunya tidak semua orang punya keahlian, punya skill untuk mengelola keuangan. Sehingga butuh. Terkadang seorang punya uang, punya harta banyak, tapi dia kurang ahli dalam mengelola keuangannya, sehingga dia butuh orang lain yang bisa memutar uangnya dan berkembang uangnya. Sebagaimana juga, tidak semua orang itu mampu bekerja. Tidak semua orang itu mampu bekerja. Sehingga saling menguntungkan. Orang yang punya harta diuntungkan dengan orang yang punya keahlian. Dan sebaliknya, orang yang punya keahlian mendapat keuntungan dari orang yang punya harta tadi. Maka ini semua menunjukkan bolehnya syarikah al-mudharabah. Terdapat maslahat untuk kedua belah pihak. Dan keuntungan di sini, kata beliau, harus diketahui secara pasti. Harus diketahui secara pasti. Kenapa? Supaya tidak masuk pada bab al-gharar. Supaya tidak terjadi ketidakpastian di situ dan merugikan pihak yang lain. Misalnya harus pasti, ini 100 juta kelola, untungnya 50% untuk saya, 50% untuk kamu, setengah-setengah, atau 70% untuk saya, 30% untuk kamu. Harus diketahui secara pasti keuntungan dari syarikah al-mudharabah. Namun permasalahannya apabila seseorang pemodal ini, pihak pertama tidak menentukan. Tidak menyebutkan berapa keuntungan, pembagian keuntungannya itu berapa untuk dia. Maka bagaimana hukumnya? Misalnya, orang yang datang kepada temannya dan mengatakan, ambil harta ini, kerja kamu. Gunakan uang ini, syarikah mudharabah. Tetapi dia tidak menyebutkan berapa keuntungannya yang didapat oleh pihak yang kedua. Maka, pihak yang kedua ini, berapakah yang harus dia ambil dari keuntungan itu? Terdapat khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa jika orang pertama tidak menyebutkan berapa keuntungannya, maka pendapat yang pertama mengatakan dia mengambil upah semisal. Ujratul mithal. Apa itu ujratul mithal? Upah semisal. Upah semisal itu contohnya misalnya urf kebiasaan daerah ini misalnya, gaji orang yang jaga toko, penjaga toko itu digaji dalam satu bulan 5 juta misalnya. Jaga toko, satu buka dari pagi sampai malam, upahnya 5 juta per bulan. Sebagian ulama mengatakan bahwa jika pemodal tidak menentukan berapa keuntungan, maka dia mendapat upah semisal. Mendapat upah semisal berarti dia dalam satu bulan mendapat upah 5 juta tadi. Karena itu urf yang berlaku bahwa orang yang jaga toko itu dalam satu bulan mendapat 5 juta. Sehingga orang ini dia tidak disebutkan keuntungannya berapa oleh pemodal, maka kembali kepada urf. Upah urf yang berlaku di situ. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa al-mudharib, pihak kedua ini, mengambil qirab al-mithl. Serikat yang semisal. Upah serikat yang semisal. Bukan upah pekerja semisal. Jadi ada upah pekerja semisal dan ada upah serikat atau keuntungan serikat semisal. Jadi upah pekerja semisal itu seperti yang jaga toko tadi. Itu upah kerja semisal. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa jika tidak ditentukan oleh pihak pertama berapa keuntungannya, maka dia berhak mendapat keuntungan serikat semisal. Mendapat keuntungan serikat semisal. Apa itu keuntungan serikat semisal? Contohnya misalnya, uruf di kalangan daerah ini bahwa orang yang berserikat dengan syarikah al-mudharabah, orang yang melakukan perserikat akad mudharabah, syarikat mudharabah, bahwa urufnya itu 50%. Orang yang bekerja itu mendapat 50%. Sehingga, jika tidak disebutkan oleh pemodal bahwa dia mendapat berapa keuntungan, maka kembalinya kepada keuntungan serikat semisal. Jika di daerah itu berlaku bahwa orang yang melakukan akad mudharabah itu mendapat 50% dari keuntungan, maka itu yang dia dapat, 50% dari keuntungan. Paham ya? Bukan 5 juta tadi. 5 juta tadi adalah upah pekerja semisal. Ini pendapat yang pertama. Namun pendapat yang rajih, yang lebih sahih, yang lebih dekat bahwa jika pemodal tidak menentukan berapa persen keuntungan dia, atau dia mendapat berapa keuntungannya, jika ditentukan, maka jelas, sudah tidak ada masalah. Keuntungannya disebutkan 50% atau keuntungannya 30% kamu, saya 70% dan seterusnya. Ini jelas, tidak ada masalah. Tapi masalahnya jika tidak disebutkan keuntungannya berapa. Jika tidak disebutkan keuntungannya berapa, maka berapakah yang pantas diambil? Sebagian mengatakan upah pekerja semisal. UMR misalnya. Upah UMR. Atau ini pendapat yang pertama. Namun pendapat yang rajih, yaitu pendapat yang kedua bahwa dia mendapat keuntungan serikat semisal, bukan upah semisal. Tapi sehingga kembali ke pembahasan kita bahwa apabila orang itu tidak menentukan, maka yang rajih bahwa dia mendapat upah atau keuntungan serikat semisal. Jika urf di situ 60% untuk pemodal dan 40% untuk pengelola, maka itulah yang berlaku. Itulah yang berlaku. Inilah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga dikuatkan oleh Al-Qayyim dan juga para ulama yang lain. Dan ini tentu lebih adil. Ini tentu lebih adil daripada hanya mengambil upah kerja semisal. Kenapa? Karena dia di sisi lain dia syarik. Dia bukan hanya sekedar pekerja saja. Dia itu syarik, berserikat dengan pihak yang pertama. Namun jika masalah yang lain ini adalah jika ada orang mengatakan pihak pertama datang kepada pihak kedua dan mengatakan ambil harta ini harta kerja kamu dengannya, usaha kamu dengan harta ini dan keuntungannya untuk kamu semua. Ini disebut apa? Ini disebut pinjaman. Ini namanya qard, bukan syarikah. Jadi kalau syarikah itu yang dibagi dua, dibagi keuntungannya, dibagi, bukan pinjaman. Beda antara pinjaman dengan syarikah. Qard itu beda. Pembahasan qard, kalau qard, orang datang kepada temannya, mengatakan, ini, uang kerja kamu, untungnya ambil untuk kamu semua, untungnya untuk kamu semua. Maksudnya berarti ini uang pinjaman. Kalau pinjaman, maka pemberi pinjaman tidak boleh mengambil sedikit pun keuntungan darinya. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Pinjaman yang menguntungkan itu termasuk riba. Jadi kalau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan. Untungnya untuk dia semua, jika rugi tanggung jawab dia semua. Seutuhnya dia yang bertanggung jawab. Karena itu pinjaman. Beda pinjaman dengan syarikah berbeda. Kalau syarikah untung dibagi dengan cara yang adil, dan jika rugi sama-sama dibagi. Namun masalah terpenting juga dalam akad mudharabah ini, khusus dalam akad mudharabah, jika syarikah mudharabah, jika terjadi kerugian dalam akad mudharabah, maka kerugian itu diambil dari modal uang saja. Kerugian itu ditanggung oleh harta, saham. Ditanggung oleh pemodal. Kerugian dalam syarikah mudharabah, apa itu syarikat mudharabah? Modalnya dari salah satu pihak. Pihak yang kedua hanya bekerja. Jika terjadi kerugian, maka yang rugi adalah pemodal. Harta modal itu yang rugi. Dan tidak boleh membebani pihak kedua untuk menanggung kerugian. Maka tidak boleh mempersyaratkan, misalnya pihak pertama mempersyaratkan bahwa ini uang, usaha kamu dengannya, untungnya dibagi 50%, saya 50, kamu 50. Kalau rugi, saya tanggung 80%, kamu nanggung kerugian 20% dari uang ini. Ini sepakat para ulama, tidak boleh. Haram dalam akad mudharabah membebankan kerugian uang pada pihak kedua. Kerugian uang itu tidak dibebankan pada pihak kedua. Kenapa? Karena pihak kedua itu sudah rugi jasanya dia, tenaganya sudah rugi. Dia sudah bekerja dengan tenaganya, dengan usaha dia, dengan badannya dia, rugi dia, tidak dapat apa-apa. Maka tidak boleh dan haram dibebankan, ditambah lagi untuk dia, untuk rugi hartanya. Untuk menanggung modal yang diberikan kepadanya. Adapun pada syarikah al-ainan, rugi semuanya dan rugi. Karena sama-sama punya modal, sama-sama punya saham. Tetapi kalau akad mudharabah, jika terjadi kerugian, maka pihak kedua, pihak pekerja, tidak boleh dibebani dari harta, menanggung kerugian dari harta. Tidak boleh menanggung kerugian, dibebani menanggung kerugian dari harta. Kenapa? Karena dia sudah rugi dari sisi tenaga dan badan dia. Kecuali dalam satu keadaan, yaitu apabila dia taat di atau tafrid. Jika dia orang yang lalai atau orang yang sengaja merusak, tidak jujur dalam mengelola keuangannya, tidak sungguh-sungguh, maka ini tanggung jawab karena dia tidak menjalankan amanah. Asalnya jika dia sudah menjalankan amanah, bekerja siang malam, terus bekerja berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan ada keuntungan pada saham ini, pada uang ini, tapi rugi, tidak balik uangnya, terjadi kerugian, maka di sini dia sudah berusaha dan sudah selesai. Dia rugi dari sisi tenaganya. Adapun yang pertama, maka dia rugi dari sisi hartanya. Kecuali apabila dia tidak melakukan yang wajib dikasih modal. Dia tidak bersungguh-sungguh dalam mengelola uang tersebut. Rugi atau berkurang uangnya. Dalam keadaan tidak ada untung, belum ada untung. Maka di sini dia lalai, dia harus bertanggung jawab. Beda masalah, ta'addi dan tafrid ini masalah yang berbeda. Namun selama jika tidak ada ta'addi dan tidak ada tafrid, apa itu ta'addi? Ta'addi itu melakukan yang tidak boleh. Melakukan yang tidak boleh itu disebut ta'addi, melampaui batas. Apa itu tafrid? Tafrid, meninggalkan yang wajib. Meninggalkan yang wajib itu disebut tafrid. Tapi itulah syarikah al-mudharabah. Tapi kesimpulan dari syarikah al-mudharabah adalah bahwa modal itu dari satu pihak dan pihak kedua hanyalah pekerja yang mengelola keuangan tersebut. Dan jika terjadi keuntungan, maka harus dibagi sesuai kesepakatan dan jelas diketahui. Jika tidak diketahui, maka dia berhak mendapat keuntungan serikat yang semisal. Jika tidak ditentukan, maka dia berhak mendapat keuntungan serikat yang semisal, yakni pihak kedua. Dan jika terjadi kerugian pada akad mudharabah, maka kerugian itu dibebankan hanya pada harta, pada modalnya, pada sahamnya. Adapun pihak kedua, maka tidak dibebankan baginya menanggung kerugian dari sisi keuangan, dari sisi harta. Karena dia telah rugi dari sisi tenaga dan waktunya. Saya tersisa dua syarikah lagi. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.